إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dirapatkan, dirapatkan. Isi yang kosong. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Usul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah, dan syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullahu taala, dan sampai pada masalah iman bil haud wa sifatihi, tentang iman terhadap telaga yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan untuk umatnya yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, wal iman bil haudi وأن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه. Kata beliau selanjutnya dalam usul sunnah, kata Imam Ahmad, bahwa di antara prinsip-prinsip sunnah adalah beriman dengan adanya telaga haud nanti di hari kiamat, yaitu iman dengan telaga haud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala haudan, yaitu telaga. Wallahu ta'ala a'lam seperti apa, tetapi makna haud adalah telaga. Yaumul qiyamah taridu alaihi ummatuhu, akan masuk ke dalam telaga beliau seluruh umatnya. Arduhu mithlu tulihi, panjangnya seperti lebarnya. Masirata syahrin, jaraknya seperti perjalanan satu bulan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama, bejana-bejananya seperti bintang-bintang di langit. alama sahhat bihil akhbar, sesuai dengan apa yang telah sahih dari riwayat-riwayat. Min ghairi wajhin, bukan hanya dari satu jalan, bukan hanya dari satu sisi, tetapi min aujuhin wa turuqin katsirah, dari sekian banyak jalan, dari sekian banyak sisi. Hadis-hadis memberitakan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ana faratukum 'ala al-hawd, aku akan mendahului kalian ke dalam telaga haud. Wala yarfa'anna ilayya rijalun minkum, dan akan dibawa kepadaku orang-orang dari kalian, tahti, di bawahku. Idza ahwaitu ilaihim liunawilahum, tetapi ketika aku merendahkan tubuh untuk mengambil mereka, ternyata ikhtalaju duni, mereka berpaling dariku, atau mereka terhalang dariku. Fa'aqulu ayu rab ashabi, aku katakan, wahai Rabbku, mereka sahabat-sahabatku. Faqala innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Hadis yang kedua yang juga diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaridanna alayya al-haud rijalun mimman sahabani, sungguh pasti akan masuk ke dalam telagaku orang-orang yang pernah bersahabat denganku. Hatta idza raaituhum wa rafa'u ilayya ikhtalaju duni, sampai ketika aku melihat sebagian mereka, tiba-tiba mereka terhalang dariku. Ini dihalau dariku. Fala aqulanna, maka niscaya aku akan berkata saat itu, ay rab ashabi ashabi, sahabatku sahabatku. Fala yuqalanna li, maka niscaya akan dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang diada-adakan setelahmu. Dalam riwayat disebutkan, la yaridanna alayya nasun min ummati, dalam riwayat lain disebutkan akan masuk ke dalam telagaku orang-orang dari umatku. Tadi dikatakan ashabi, dan itu tentunya sempit hanya para sahabat. Tetapi ternyata ada riwayat lain yang menjelaskan, ummati, akan masuk ke telagaku umatku. Wahakada fi riwayah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ketika mereka mulai masuk ke tempatku, sampai ada beberapa orang yang terhalang. Ikhtalaju dalam riwayat, dan disebutkan yudaduna, terhalau atau dihalau dariku. Maka aku katakan, mereka umatku. Kemudian dikatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Sampai Nabi mengatakan di akhirnya, suhqan suhqa liman baddala ba'di, sungguh celaka orang yang merubah setelahku. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kita baca hadis yang ketiga agar tergambar dengan hadis-hadis tadi, hadis dengan hadis yang lain saling menjelaskan. Diriwayatkan pula dari Abi Hazim rahimahullah, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu an-nabiyya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ana faratukum 'ala al-haud, aku akan mendahului kalian di telaga haud. Man warada shariba, wa man shariba lam yadma abada, dan niscaya akan masuk umatku ke dalam telaga tadi. Siapa yang memasukinya, dia akan minum dari telaga tersebut. Dan siapa yang meminum daripadanya, lam yadma abada, tidak akan dia haus selama-lamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Tiba-tiba ada orang-orang yang aku kenal mereka dan mereka pun mengenali aku. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Tiba-tiba terhalang antara aku dengan mereka. Mereka dihalau dariku. Kata Abu Hazim, fasami'a An-Nu'man ibn Abi Ayyash wa ana uhadithuhum hadzal hadis. Aku pun menyampaikan hadis yang seperti ini. Faqala hakadha sami'tu Sahlan yaqul, demikianlah aku mendengarkan Sahal meriwayatkan seperti ini. Faqultu na'am. Qala wa ana ashhadu ala Abi Sa'id al-Khudri wa sami'tu Yazid. Aku mendengarkan dari Abi Sa'id al-Khudri dan aku dengar dia meriwayatkannya dengan ada tambahan riwayat. Fayaqulu fa innahum minni, mereka itu dari umatku. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'da, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Fa aqulu suhqan liman baddala ba'di, celaka orang yang mengganti agama sepeninggalku. Walahuma, dan masih Bukhari dan Muslim, disebutkan yarid alayya yaumal qiyamah rahtun, akan masuk ke telagaku pada hari kiamat sekelompok dari orang-orang yang merupakan ashabi, sahabat-sahabatku. Au qala min ummati atau qala min ummati, rawinya menyatakan ashabi atau ummati. Qala, dikatakan fayahilluna anil haud, ternyata mereka dihalau dari telagaku. Fa'akulu ya Rabbi ashabi, wahai umatku, mereka sahabatku. Fa'akulu innahu la ilma lak bima ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Innahu murtaddu ala adbarihimul qahqara, sesungguhnya mereka berpaling murtad sepeninggalmu, mundur. Qahqara artinya berpaling mundur. Wa fi riwayah fayujilluna, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Baik, sudah semakin jelas bahwa ashabi tadi adalah orang-orang yang murtad. Artinya bukan sahabat yang kita kenal sebagai para sahabat, tetapi suhbah bimakna bahwa mereka berada bersama Rasulullah ketika itu, tetapi dari kalangan munafikin, dari kalangan murtadin yang akhirnya sepeninggal Rasulullah SAW murtad, sehingga tidak bisa ditafsirkan sebagaimana tafsirnya Syiah bahwa ini menunjukkan para sahabat semuanya murtad. Ya, tidak demikian. Jelas disebutkan dari sekian banyak ulama bahwa yang dimaksud ada dua jenis. Yang pertama para murtadin. Kalau begitu, suhbahnya ada dua makna kemungkinan. Ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan pertama bahwa suhbah yang bermakna di satu tempat yang sama bersama Rasulullah SAW. Dan itu berlaku kalimat suhbah kalau bersama di satu tempat. Di zaman yang sama. Bahkan orang kafir pun disebut dengan sahabat dengan makna yang pertama ini. Hati-hati. Dengan makna yang pertama ini. Sehingga Allah katakan pada mereka orang-orang kafir, wama sahibukum bimajnun, tidaklah sahabat kalian ini majnun, maksudnya orang yang bersama kalian di tempat ini yang kalian kenal dia, dia tidak gila. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala qaul, bahwa itu adalah khitab lil kufar musyrikin yang menuduh Rasulullah sallam majnun. Wama sahibukum bimajnun, itu sahib bimana lugawi, dengan makna lugawi ada di tempat yang sama. Artinya Rasulullah kenal mereka. Mana yang kemungkinan yang kedua adalah Rasulullah SAW kenal mereka karena mereka mengaku muslimin di masa Rasulullah SAW. Tetapi ketika di telaga Haud, aku lihat dia, aku lihat orang-orang tersebut, aku kenal mereka, mereka kenal aku, karena memang munafikin dikenal. Demikian pula yang kemudian murtad, Sehingga dikatakan oleh beberapa ulama suhbah bimakna, dengan makna tadinya dianggap sahabat secara zahir, ternyata batinnya Allah yang lebih tahu. Sepeninggal Rasulullah SAW ternyata murtad, seperti beberapa kaum yang ada di sekitar Madinah yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Masih banyak hadis-hadis tentang masalah haud. Kita lihat syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Wal iman bil haud hadza min al aqaid allati yajib an yu'min biha al 'abdu. Ini adalah akidah yang harus diimani oleh setiap hamba. Wa qad waradat fil haudi ahaditsu balaghat haddat tawatur, dan bahwasanya telah diriwayatkan berita tentang telaga haud, hadis-hadis yang sudah mencapai tingkat tawatur. 3 4 5 7 saja belum mutawatir. Mutawatir itu sangat banyaknya, an jam'in min ashabah an Rasulullah SAW. Dari sekian banyak sahabat dari Rasulullah SAW. Ini mutawatir. Yani yastahil tawatu'uhu 'ala al-kadhibi. Yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta. Ayo kita sepakat dusta. Enggak mungkin, terlalu banyak, tempat berbeda-beda, dan mereka tinggalnya di negeri yang berbeda kadang. Ada yang di Syam, ada yang di Yaman, ada yang di Hijaz, ada yang di Irak. Semua memberitakan berita yang sama. Enggak mungkin mereka sepakat dusta, dan itu makna mutawatir. Wa anna masiratahu syahrun, dan bahwasanya panjang dan lebarnya sejauh perjalanan satu bulan. Wa tuluhu wa 'urduhu sawa, panjang dan lebarnya sama. Dan dalam hadis-hadis diriwayatkan pula bahwa panjangnya dari Madinah ila Sana'a. Ada riwayat min Aila ila Sana'a. فهو مما أكرم الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan ini merupakan perkara yang merupakan kemuliaan yang Allah muliakan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fi sya'nihi, Allah katakan tentangnya, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Disebutkan inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar di dalam tafsirnya disebutkan nahrun fil jannah hafitahu min dahabin wa majriha 'ala ad-dur aniyatuhu 'adad an-nujum as-sama' man yasrar minha lam yadhma abada. Al-Kautsar adalah sungai dalam jannah yang tepi-tepinya dari emas dan aliran sungainya di atas batu-batu permata dan mutiara. Kerikil di bawahnya itu batu-batu permata dan mutiara. Airnya ahla minal asl, lebih manis dari madu, lebih lembut, lebih harum daripada misik. Ada bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa itu sifat adalah sifat telaga Al-Haud, yang telah mengatakan ana faratukum al-Haud. Ada pula yang menyatakan bahwa sungai Al-Kautsar itu yang mengalir ke telaga Al-Haud, yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kepada mereka, halumma halumma kemarilah kemarilah, sampai tiba-tiba ada yang dihalau dari telaga tersebut. Padahal Rasulullah tahu mereka adalah umatku. Kata para sahabat, dari mana engkau tahu bahwa mereka adalah umatmu? Kata Nabi, nanti akan datang umatku ghurran muhajjalina min atharil wudu, Akan datang umatku nanti yaumul qiyamah dalam keadaan berbeda dengan umat-umat yang lain, yaitu ghurran muhajjalin, dalam keadaan putih wajahnya dan putih tangan dan kakinya. Min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu mereka. Berarti mereka orang yang salat, iya. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, tapi engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ahdatsu ay muhdatsan, bid'ah, mengada-adakan kebid'ahan. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz badalu ba'dak, mereka merubah setelahmu, merubah agama. Ini juga menunjukkan bahwa makna yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah ahlul bid'ah wad dalalah, golongan-golongan sesat yang menyimpang, walaupun mereka masih sholat, terlihat bekas wudunya, terlihat bekas putih di wajah dan tangan kakinya. Fahadha min afdali mam tannallahu bihi ala abdih, dan ini sebesar-besar apa yang Allah berikan pada hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Akramahu bihi fid dunya wal akhirah, Allah muliakan dengannya di dunia dan di akhirat. Allah sebutkan inna a'tainaka al-kautsar, sungguh aku telah memberikan kepadamu al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya mereka yang memusuhimu, membencimu, yang dengki kepadamu, mereka yang abtar, yang akan terputus, yakni terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani filina azakumullah, mereka menjuluki Rasulullah SAW dengan mengejek bahwa beliau abtar. Abtar itu mandul, tidak punya anak, tidak punya keturunan. Yang mereka maksud keturunan dari laki-laki. Mereka menyatakan bahwa Rasulullah SAW abtar, terputus keturunannya. Maka Allah katakan inna syani'aka huwal abtar, justru mereka yang membencimu, yang benar-benar abtar, terputus. Bukan terputus dari keturunan, tapi terputus dari rahmat, dan itu lebih dahsyat. Terputus dari rahmat Allah, terputus dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, terhalang dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Berarti di sini Allah memberikan kemuliaan pada Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Di dunia dibela oleh Allah, di akhirat diberi al-kautsar. Warada anna unasan yutraduna anhu, kata Syekh Rabi, diriwayatkan bahwasanya beberapa orang terhalang, diusir, dihalau dari telaga beliau. Wahumul murtadun, ini makna pertama tadi yang kita bahas, yaitu mereka al murtadun. Karena disebutkan dengan kalimat badalu ba'dak, bahkan disebutkan dalam kalimat atau dalam lafaz-lafaz yang sahih dengan kalimat yang sangat jelas bahwa mereka irtadu ba'dak, mereka murtad setelahmu. Ini para murtadin yang tidak mau membayar zakat, yang ikut Musailamah al-Kadzdzab, yang keluar dari agama sepeninggal Rasulullah SAW. Ada beberapa suku-suku Arabi. Adapun para sahabat yang mulia dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang berbaiat di Baiatur Ridwan, yang ikut perang Badr, sudah ditegaskan la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah, enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Artinya tidak ada munafik dan tidak ada yang murtad. Demikian pula disebutkan tentang orang yang ikut perang Badr, wa man yudrika la'alla Allah ittala 'ala ahli Badr wa qala af'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu bahwa Allah mengatakan pada penduduk atau pengikut perang Badr, berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian, dijamin dengan ampunan pengikut perang Badr. Demikian pula apa yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hashr, lil fuqara'il muhajirin ila akhirih, sampai Allah katakan ulaika musadiqun. Walladzina tabawa'ud dar, ila akhiril ayah, yaitu kalangan Ansar, Allah katakan ulaika humul muflihun, muhajirin shadiqun. Ansar muflihun. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan sahabat yang mengikut mereka dengan ihsan, Allah jamin dengan jaminan-jaminan. Sehingga yang dibahas bukan yang itu, walaupun kalimatnya ashabi. Karena ashabi bisa bermakna suhbah secara lughatan, artinya yang bersama-sama di satu tempat, di satu zaman, dan saling tahu, saling lihat. Maka dikatakan itu sahibukum. Sahibukum hadha kada wa kada. Bisa bermakna yang kedua, yakni sahib bimakna zahir. Artinya dianggap seperti sahabat, para munafik dianggap sahabat. Ketika para sahabat berkata, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biarkan aku bunuh dia, ini munafik. Kata Nabi, jangan. Aku khawatir manusia mengira bahwa Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Apa maknanya? Maknanya orang ini dihukumi secara zahir sebagai ashab, walaupun batinnya para sahabat sudah melihat tanda-tanda kemunafikan. Rasulullah pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala munafik satu persatu. Nama-namanya rinci. Dan Rasulullah SAW bisikkan kepada siapa? Yang dijuluki sahibus sir, pemilik rahasia. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Ini ada munafik demikian-demikian, namanya fulan fulan fulan fulan fulan. Mereka munafikin. Dan beliau tidak memberitakannya kepada siapapun. Umar memaksa. Aku bertanya satu saja. Apakah aku masuk ke dalamnya? Itu aja. Aku khawatir. Dan itulah seorang mukmin, sebagaimana saya katakan dalam khutbah Jum'ah. Seorang mukmin selalu khawatir. Dirinya jangan-jangan begini, jangan-jangan. Bukan orang yang tenang, tenteram di dunia. Tapi nanti ketika matinya, dikatakan, wahai yang memiliki jiwa yang tenang, tenteram, dan kemudian mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Adapun di dunia selalu takut. Karena belum ada keyakinan, belum ada keamanan yang pasti. Karena Allah membolak-balikkan hati. Yuqallibuhu kaifa yasha, membolak-balikkan sekehendaknya. Maka Umar bertanya, tolong jawab, adakah aku di dalamnya? Dijawab, engkau tidak ada di dalamnya. Dan demi Allah, aku tidak akan menjawab lagi pertanyaan seperti ini selama-lamanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Artinya, bahwasanya mereka sudah melihat ciri-ciri mereka munafik ini. Itu yang kedua. Kalau bisa dikatakan yang ketiga, adalah yang dohirnya di masa-masa Rasulullah masih hidup dan para sahabat yang lain, mereka itu secara dohir muslimin. Seperti mereka yang baru masuk Islam setelah Fathu Mekah, setelah kemenangan dari kalangan Thaqif. Kemudian, atau kabilahnya Banu Hanifah. Dianggap muslimin. Maka, karena di zaman Rasulullah SAW dikatakan ashab. Zahiran, secara zahir. Batinnya, wallahu ta'ala alam, akan terbukti batinnya sepeninggal Rasulullah SAW, mereka murtad kembali. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, berkata Syekh Rabi, humul murtaddun wa yalhaqu bihim ahlal bid'ah aidha. Dan termasuk juga yang akan dihalau dari telaga Haud adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, ini ahlul bid'ah. Karena kalimatnya sekian banyak hadis menyebutkan ahdatsu ba'dak, mengada-adakan kebid'ahan setelahmu. Berarti ahlul bid'ah. Juga disebutkan dalam riwayat badalu ba'dak, merubah agama sepeninggalmu. Walaupun Rasulullah SAW menyatakan aku melihat mereka dengan ciri-cirinya, bahwa mereka umatku. Mereka ummati, ummati ya Rabbi, ay Rabb, ummati. Ditanya oleh para sahabat, dari mana engkau tahu kalau mereka umatmu? Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Karena mereka terlihat ciri-cirinya, putih wajahnya dan tangan dan kakinya dari bekas wudu. Berarti mereka orang yang berwudu. Tapi ternyata karena ahlul bid'ah, karena sesat, karena menyimpang, merubah, mengada-adakan ajaran baru, maka dihalau dari telaga haud. Fahada tahdhir min ahlil bid'ah. Ini peringatan dari bahaya ahlul bid'ah. Wa naqala dhalika al-Hafidz Ibnu Hajar. Dinukil yang demikian oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Al-Bukhari berkata, lihat Imam Al-Bukhari berkata, anna al-murad billadhina yuzaduna 'anil hawd wa yaqulu ar-rasul ashabi ashabi qala innahum ahlur riddah. Kata Imam Bukhari, yang dimaksud dalam hadis yuzaduna, dihalau dari telaga, dihalangi dari telagaku. Kemudian Nabi berkata, ashabi ashabi, qala innahum ahlur riddah, mereka itu adalah ahlur riddah, orang-orang yang murtad. Wa adkhala fihim ghairu ahlil bid'ah, ghairuhu ahlal bid'ah. Dan juga dimasukkan ke dalamnya, di samping orang-orang murtad, juga ahlul bid'ah. Masih ucapan Imam Bukhari rahimahullah. Limadha? Mengapa ahlul bid'ah dimasukkan? Qala li'annahum ahdathu ba'dah. Karena disebutkan mereka mengada-adakan ajaran baru sepeninggal Rasulullah SAW. Fa ahlul bid'ah ahdathu ba'da Rasul. Ahlul bid'ah mengada-adakan kebid'ahan, ajaran baru setelah Rasulullah SAW. Limadha turidu? Kenapa mereka diusir? Li'annahum ghayyara dinallah. Ini dalam lafaz lain, baddalu dinak, merubah agamamu. Li'annahum ghayyaru dinallah, karena mereka merubah agama Allah. Wa ahdatsu fihi, karena mereka mengada-adakan kebid'ahan dalam agama. Ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama itu sendiri. Fal hadis yatanawaluhum, maka hadis mengenai hadza wa hadza, mengenai semuanya, mengenai para murtaddin, para munafiqin, dan juga para ahlul bid'ah wa dhalalah. Wa anna li rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haudan yawmal qiyamah. Dan bahwasanya Nabi SAW diberi telaga yang masuk ke dalamnya umatnya, pengikut-pengikutnya, ila yawmal qiyamah, yang arduhu mithla tulihi, yang panjangnya seperti lebarnya, yaitu sejarak perjalanan satu bulan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Ini semua diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat tadi yang sudah kita bacakan di awal. Plus ditambah dengan yang tidak disebut sini tapi ada dalam hadis, man syariba lam yadma abada. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Aniyatuhu bejana-bejananya ka'ada di nujumis sama, seperti jumlah bintang-bintang di langit. Dikatakan minadz dzahabi wal fiddah, dari bejana dari emas dan dari perak. Kama fi Muslim, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Adapun di dunia kita tidak boleh memakai bejana-bejana dari emas, memakai gelas dari emas, tidak boleh. Tetapi nanti yaumul qiyamah di dalam jannah dan di telaga haud akan diberi bejana-bejana dari emas. Alama sahhat bihi al-akhbar wal-athar min ghairi wajhin. Ada syai'un ma'ruf, kata Syekh Rabi. Ini perkara yang sudah sama-sama diketahui. Telah sahih riwayat-riwayatnya, athar-atharnya, dan diriwayatkan dari sekian banyak, dari sekian banyak, dari sekian banyak, sampai dari sekian banyak tabi'in, dari sekian banyak sahabat, dari Rasulullah SAW. Dan itu yang dikatakan mutawatir. Al-imanu bi'adabil qabri, beriman dengan adab kubur. Selanjutnya Imam sunnah, Imam Ahmad rahimahullah, menyatakan al-iman bi'adabil qabri, wa ana hadha aw hadhihi al-umma tuftan fi quburiha, wa tus'alu 'anil imani wal islami wa man rabbah, wa man nabiyyah, aw wa man rabbuh wa man nabiyyu. Yang berikutnya termasuk aslun min usuli ahli sunnah termasuk prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah adalah percaya, beriman, meyakini tentang adanya azab kubur. Wa anna hadhihi al-ummah tuftan fi quburiha, dan bahwasanya umat ini akan difitnah di kuburnya. Fitnah yakni ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjawab hanya mukmin, walaupun seorang di dunia hafiz, hafizul Quran, hafizul ahadith, dia hafal Quran, hafal hadis, tetapi kalau dia munafik, maka dia tidak akan bisa menjawab. Yani yang menjawab adalah orang yang memiliki iman. Adapun munafik tidak bisa menjawab. Tus'al anil iman wal Islam. Ditanya, apa agamamu? Ditanya, siapa Rabbmu? Ditanya, siapa Nabimu? Dan itu sungguhnya mudah dijawab. Di dunia ini, mungkin munafik, mungkin kafir pun akan bisa berpura-pura, agama saya Islam. Nabi saya Muhammad, Tuhan saya Allah. Akhwan fillah, na'azakumullah. Tetapi ketika itu, orang mukmin menjawab dengan tegas, dinil Islam, wa rabbi Allah, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sedangkan munafik tidak bisa menjawab, hanya berkata, ha ha, la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Ha ha, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berbicara sesuatu, aku ikut. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Wa yatihi munkar wa nakir. Kaifa syaa Allah jalla jalaluhu, akan datang munkar dan nakir, dua malaikat yang diberi tugas untuk menanyakan pertanyaan tadi pada ahli kubur. Tentunya kaifa syaa Allah, sekehendak Allah. Jangan kalian berpikir tentang kayak apa. Orang sudah mati kok bisa dibangunkan, bisa ditanya, malaikatnya seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab, karena itu hal-hal gaib. Perkara yang gaib tidak akan bisa diketahui dengan panca indera. Enggak bisa dilihat dengan mata, enggak bisa didengar dengan telinga, enggak bisa diraba dengan tangan, enggak bisa dirasakan dengan lidah, enggak bisa. Itu perkara gaib. Hanya bisa dengan berita dari Allah yang maha tahu, yang pasti benar. Atau dari utusannya yang diutus oleh Allah, yang la yantiqu anil hawa. Atau dari Rasulnya yang diutus, yang tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Itu Rasulullah SAW. Hanya itu sumbernya. Kalau ada berita itu, kami percaya. Itu ciri-ciri orang beriman. Apakah kalau ciri-ciri orang yang beriman atau disebut dalam ayat muttaqin, hudan lil muttaqin, ini petunjuk bagi orang yang takwa. Man humul muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman pada perkara yang ghaib. Adapun mereka yang percaya, kalau sudah dia bisa memahaminya dengan akalnya, bisa melihat dengan matanya, bisa mendengar dengan telinganya, bisa, itu bukan yang dimaksud. Ya otomatis kalau sudah melihat, ya saya percaya sekarang karena saya sudah lihat. Terlambat. Mengapa terlambat? Karena mereka nanti orang-orang kafir ketika melihat akhirat, ketika mereka dibangkitkan pertama kali, mereka sudah yakin ternyata benar semua yang diberitakan oleh kaum muslimin. Maka mereka semua percaya, semuanya mukminun, semuanya shadiqun, semuanya jujur ketika itu. Iya, saya salah. Tapi terlambat. Pintu taubat sudah ditutup. Walaupun mereka menyatakan farji'na na'mal salihan inna muqinun, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh, kami sekarang sudah percaya. Bisa dikembalikan? Tidak bisa, abada. Enggak bisa dikembalikan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kalau mereka dikembalikan ke dunia, la'adu, niscaya mereka akan kembali berbuat kufur. Allah tahu, walaupun tidak terjadi. Karena itu termasuk dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu apa yang telah terjadi. Allah tahu apa yang sedang terjadi. Allah tahu apa yang akan terjadi. Dan yang keempat, Allah tahu apa yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Ini contohnya. Allah tahu apa yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Mereka berkata, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami sekarang sudah yakin. Kata Allah, kalau dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu an. Mereka akan kembali berbuat lagi. Tapi apakah dikembalikan? Tidak dikembalikan di dunia. Tidak ada akidah reinkarnasi di dalam agama Islam. Itu agama Buddha dan Hindu. Ikhwani fillah a'azzakumullah, qala Syekh Rabi hafizahullah dalam syarahnya, wal imanu bi'adzabil qabri hadza waradat fihi ahadits. Ini adalah perkara yang diriwayatkan padanya hadis-hadis sahih. Minal ayat dan juga ayat. Qaluhu tabaraka wa ta'ala, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka akan didekatkan, dihadapkan kepadanya pagi dan sore. Bukan ditunjukkan, tetapi dihadapkan. Dalam hadis disebutkan, diberi saluran uap dari api neraka. Mereka merasakan panasnya, mereka merasakan bau busuknya. Wa yauma taqumus sa'atu, dan ketika datang hari kiamat, adkhinu ala fir'auna ashaddal adab. Masukkanlah bala tentara Fir'aun. Dan kalau al itu yang disebutkan masuk di dalamnya. Kalau alif fulan, si fulannya masuk di dalamnya. Kalau ahl fulan, fulannya enggak masuk. Siapa keluarganya si fulan? Fulannya belum tentu ada. Itu keluarganya si fulan, keluarganya. Fulannya enggak ada. Tapi kalau sebut dengan al, alif fulan, fulannya ada dalamnya. Ini bahasa Arab, masya Allah. Maka di sini adkhilu ala Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, dan tentunya Fir'aunnya termasuk dalamnya karena lafadznya al. Adkhilu ala Fir'aun ashaddal adab. Nanti pada hari kiamat, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya ke dalam adab yang sangat dahsyat. Berarti tadi an-naru yu'radun uduan wa'asyia, di mana? Di kuburnya selama ini sampai datang hari kiamat. Terus tersiksa di kuburnya, di alam barzah. Barangkali ada yang bertanya, bagaimana kalau tidak dikubur? Ya tetap ada alam kubur, yakni alam barzah, alam setelah kematian. Alam setelah kematian, apakah dikubur ataupun tidak dikubur? Karena sebagian mereka dibakar dan dibuang ke laut. Seperti agama orang-orang bodoh, yang kemudian mayatnya di dunia sudah dibakar, apalagi di akhirat nanti. Dibuang abunya ke laut. Tapi alam kuburnya di mana? Ya enggak tahu. Pokoknya ada alam setelah kematian. Namanya alam barzakh. Barakallahu fikum. Fa fir'aun wa qawmuhu kadzalika sa'irul kuffar. Yu'raduna 'alan nar ghuduwan wa 'ashiyya. Maka Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dan bala tentaranya dan juga seluruh orang-orang kafir akan dihadapkan atas api neraka atau didekatkan api neraka padanya pagi dan sore. Hadza adzabul barzakh. Ini adab di alam barzakh. Tsumma 'atafa 'alaihi 'adzab yaumil qiyamah. Kemudian setelah itu diatafkan, diikutkan di belakangnya, wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika datang hari kiamat, masukkan ala Fir'aun kepada adab yang lebih dahsyat. Artinya tadi jelas bukan alam akhirat, jelas karena kalimatnya wa yauma taqumus sa'ah, berarti tadi di alam barzakh. Ila ayatin ukhra tufidu hadza, dan juga ada ayat-ayat lain yang menunjukkan demikian. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah